Cinta itu kah yang tertunda, walau awalnya selalu indah. Bila bukan jodohnya, siap-siap tuk terluka. Lebih baik bangun cinta daripada jatuh cinta. Jatuh itu sakit, bangun itu semangat. Cinta daripada jatuh cinta, meski tak mudah, namun cinta jadi punya tujuan. Kataku jaga, bangun cinta itu tak semudah, tak secepat hati jatuh cinta, namun bila jodohnya. Tetap selamanya untukku, hey.